السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، وصلنا إلى قوله أو انتهينا من الباب. ها، حديث عائشة، ها، قرأنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. Adapun lafaz yang mauquf, ya, barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemarahan manusia, maka niscaya Allah akan ridha dan manusia pun pada akhirnya akan ridha. Sedangkan siapa yang mencari ridha manusia dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya pujian manusia, pujiannya akan berubah, pujian dari manusia akan berubah jadi daman, jadi cercaan. Wa hadha min a'dhamil fiqhi fid din, dan ini sebesar-besar fiqh dalam agama, pemahaman yang sangat tajam dalam agama. Fa inna man ardallah bisukhtihim kana qad ittaqahu, karena siapa yang mencari ridha Allah dengan kemarahan manusia, maka niscaya dia terhindar dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana 'abduhu shalih, dan dia menjadi hamba yang saleh. Wallahu yatawalla shalihin, dan Allah akan melindungi orang yang saleh. Wallahu kafin 'abda, dan Allah akan mencukupi hambanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wallahu yakfihi mu'nata an-nas bila raib, dan Allah akan mencukupi dia dan tidak perlu bantuan manusia sedikit pun bila raib. Wa amma kaunun nas kullihim yardawna anhu, adapun keadaan manusia seluruhnya ridha, faqad la yahsul dhalik, tentunya yang demikian bisa jadi tidak akan bisa didapat. Lakin yardawna anhu idha salimu minal aghrab, tetapi mereka akan ridha kalau mereka selamat atau tidak ada tujuan-tujuan atau ambisi-ambisi tertentu. Wa idza tabayyana lahumul aqibah, atau akan ridha setelah tahu akibatnya nanti bagaimana. Wa man arda an-nas bisukhtillah, sebaliknya siapa yang mencari ridha manusia dengan kemarahan dari Allah, lam yughnu anhu minallahi syai'a, niscaya mereka manusia itu tidak akan mencukupi orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari ridha manusia, manusia telah ridha, tapi Allah murka. Manusia-manusia yang ridha ini apakah bisa melindungi orang tadi dari kemurkaan Allah? Enggak akan bisa. Maka ini makna la yughnu anhu minallahi syai'a, enggak bisa mencukupinya dari Allah sedikit pun. Kalau Allah yang murka, sekian manusia yang ridha tadi bisa membela, bisa melindungi? Sudah pernah kita gambarkan. Sangat jelas insyaAllah. Nah, bas, tidak mengapa kita ulangi. Siapa yang mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemarahan manusia? Kalau manusia marah dan Allah ridha, kemarahan manusia ini akan bisa Allah subhanahu wa ta'ala tekan, Allah halangi dari kamu sehingga kamu terlindungi, terjaga, terbela oleh Allah ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Adapun kalau dibalik mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah manusia yang sekian banyaknya ini bisa melindungi kamu dari kemarahan Allah? Tidak bisa. Itu yang dimaksud. Maka ini adalah a'adham fiqh fid din. Setinggi-tinggi pemahaman dalam agama. Artinya kalaupun mauquf. Ini ucapan sahabat. Ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini kan bukan hadis, tetapi ini fiqh fid din. Artinya ini benar-benar perkara yang hak, yang benar, yang terkandung dalam sekian banyak dalil. Karena ini fikihnya tadi. Kalau mencari keridhaan Allah dengan kemarahan manusia, Allah akan bisa membela kita dari kemarahan manusia. Allah akan bisa melindungi kita dari kemarahan manusia. Allah ada di pihak kita, di pihak orang-orang yang mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana kalau dibalik? Na'udzubillah. Mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Kalau Allah murka, apakah manusia tadi bisa membela? Apakah manusia tadi bisa melindungi? Barakallahu fikum. Sehingga apakah dia marfu atau mauquf, maka tetap dia jadi hujjah bahwa itu adalah perkara yang hak. Wa amma kaunun nas sudah kadzalim alladhi ya'uddu 'ala yadayhi, sebagaimana orang yang zalim yang menggigit jarinya, yang sudah kita bacakan ayatnya, yaitu yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila qad adallani 'ani dhikri ba'da ijaani wa kana syaitan lil insani khadula. Baik, ayat ini sudah kalian cari asbabul nuzulnya. Siapa namanya? Betul, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ra'ait fi tafsir yang yuta'ti ra'sa. Hah? Perasaan saya suruh kalian cari. Baik. Tata'akkad. Kalian pastikan namanya. Yang dia ingin meludahi Rasulullah SAW hanya sekedar ingin mencari ridho manusia. Sekedar ingin mencari ridho temannya. Ternyata justru dia yang mendapatkan kejelekan dari Allah SWT dan temannya tidak bisa membantu apapun. Dan menyesal yaumul qiyamah bahwa dia akan berkata nanti ketika menggigit jarinya yaumul qiyamah, ya laitani takhutu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani. Dia telah sesatkan aku setelah datang petunjuk kepadaku. Dan syaitan memang tidak akan menolong manusia. Wa imma kaunu hamidihi yanqalib daman, atau kalau tidak, kalau bukan menyesal nanti yaumul qiyamah di dunia sudah dia rasakan. Apa itu? Yang tadinya memuji jadi mencerca. Fa hadha yaqa' katsira. Ini juga sering terjadi. Wa yahsul fil aqibah. Dan sudah kita contohkan juga yang sejenis ini. Biasanya masyarakat atau manusia secara umum enggak suka orang yang plin-plan. Iya kan? Ketika tadinya ke kamu mengatakan aku mendukungmu, ke sana mengatakan aku juga mendukung kalian. Semuanya ridho. Ya. Biasanya itu di awal. Setelah yang ini tahu bahwa orang ini ke sana ngomongnya lain, yang sana juga tahu kalau dia ke lawannya ngomongnya lain. Dua-duanya mencerca, dasar kamu ini mudabdab, mumayyi, mutalawin. Semuanya mencerca. Jadi ketika pengin semuanya meridhoi, ternyata inqalaba daman, semuanya berbalik menjadi mencerca. Dasar kamu ini memang bunglon. Kebiru bilang biru, kemerah bilang merah, kekuning bilang kuning, ila akhir. Nah, munafiq mudabdabina baina dhalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kalau datang kepada orang-orang Yahudi mengatakan inni ma'akum, innama nahnu mustahzi'un, kami tadi cuma main-main, enggak serius. Kalau datang kepada kaum muslimin, kaum mu'minin, qalu amanna, berkata kami juga beriman seperti kalian. Tetapi kalau kembali ila syayatinihim, kembali ke setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un, tadi kami cuma main-main. Apa ujung-ujungnya? Yang sana juga enggak suka, yang sini juga enggak suka. Muslimin benci para kepada para munafikin. Walaupun tidak boleh oleh Nabi untuk menumpahkan darahnya, untuk membunuhnya, jangan, kata Nabi. Tapi apakah tidak benci? Turun ayat terus-menerus, fiddarkil asfali minan nar. Mereka di kerak yang paling bawah dalam api neraka. Turun lagi ayat, yaqulu al-mukhallafuna minal a'rabi, syaghalatna amwaluna ila akhirih. Allah katakan, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, mereka berkata di lidah-lidah mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Turun lagi ayat tentang mereka, kullu sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah. Setiap suara, setiap cerita mereka merasa itu nyindir kami. Kata Allah, hati-hati dari mereka, jauhi mereka. Ini munafikin. Qatalahumullah, semoga Allah merangi mereka. Jelek sekali di kalangan muslimin. Bagaimana di kalangan mereka? Di kalangan mereka, di kalangan orang kafirnya. Melihat munafikin ini yang begini-begini. Enggak suka juga. Dibawakan dupo. Tahu dupo ya? Itu orang-orang Arab. Wanitanya. Kalau ingin menikah, ingin menyambut suaminya. Itu dia memakai asap yang wangi ke seluruh tubuhnya supaya harum. Ini dibawakan untuk para orang-orang tadi. Nih, ambil buat kamu. Artinya kamu pakai dupa aja. Karena mereka gak mau perang, gak mau jihad. Karena mereka di muslimin, ikut muslimin. Di sini ikut sini. Dibilang banci oleh mereka. Lihat riwayat-riwayatnya. Bagaimana mereka direndahkan oleh orang-orang Quraisy. Kalau sekarang mungkin ya dikasih selop. Nih pakai selop aja kamu. Sepatu wanita. Sama kain sewek. Sudah pakai kain aja, kamu pakai rok. Begitu kan? Karena banci. Gak jelas kesana iya, kesini iya. Awalnya dia ingin diridhoi oleh pihak yang sini, diridhoi juga oleh pihak yang sana. Maunya. Tapi ujung-ujungnya, yang ini membenci, yang ini juga membenci. Inqalaba hamiduhu dhaman. Berubah pujiannya menjadi cercaan. Wahada yaqa kathira. Sering terjadi. Wa yasul fil aqibah, fa innal aqibah lit taqwa, karena akibat yang baik selalu untuk orang yang takwa. Adapun mereka, awalnya saja kelihatannya mendapatkan akibat yang baik, padahal itu belum aqibah, belum akhir. Masih ada akhirnya nanti. La tahsul ibtida'an inda ahwa'ihim, memang tidak didapatkan di awalnya inda ahwa'ihim, tetapi nanti di akhirnya akan didapatkan untuk orang yang takwa, dan sebaliknya untuk orang-orang yang mudabdabin justru mendapatkan sebaliknya. Wa qad ahsana man qala, dan sungguh sangat bagus orang yang berkata, idza sahha minkal waddu ya ghayatal muna fa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu, jika benar darimu kasih sayang, ya ghayatal muna, wahai puncak harapan kami, fa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu, maka semua yang ada di atas tanah itu tanah. Artinya yang diharapkan hanya satu, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau harapan kita kepada Allah benar, sahih, ghayatal muna, kita tidak peduli dengan apa yang di dunia. Mengapa? Karena semua yang ada di atas bumi, tanah. Semua apa yang di atas tanah, ya tanah. Iya apa iya? Naam, tidak ada tidaknya. Memang iya. Emas, perak, manusia, binatang ternak, makanan, minuman, rumah, semuanya berujung menjadi tanah. Dan semuanya berasal dari tanah. Kullu ma fawqa turabi turabu. Semua apa yang ada di atas tanah, ya tanah. Ngapain kita ngejar-ngejar tanah, minta keriduan tanah? Wah, mereka ridho sekarang. Berapa tahun kemudian mereka sudah jadi tanah. Enggak penting yang itu, mencari keriduan dari tanah atau ingin mendapatkan tanah. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Yang penting idza sahha minkal wad ya ghayatul muna. Kalau sahih darimu kasih sayang, cukup. Adapun apa yang di atas tanah, semuanya tanah. Qala Ibnu Rajab, faman tahaqqaqa anna kull makhluqin fawqa turabi fa huwa turab. Kalau sudah terbukti bahwa semua makhluk yang berada di atas tanah akan kembali menjadi tanah, fa kaifa yuqaddim ta'ata man huwa turabun ala ta'ati rabbil arbab. Maka bagaimana mungkin mendahulukan ketaatan pada tanah di atas ketaatan pada pencipta tanah? Ya, keterlaluan. Limadha yuqaddim ta'ata man huwa turab ala ta'ati rabbil arbab? Bagaimana mungkin mendahulukan ketaatan pada tanah atas ketaatan pada rabbul arbab, rabbnya seluruh apa yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit? Aw kaifa yurdit turab bisuqtil malikil wahhab? Atau bagaimana mencari keridhaan tanah dengan kemurkaan al-malikul wahhab? Inna hadha la syai'un ujab. Ini sungguh sangat aneh. Mencari keriduan tanah untuk menentang yang menciptakan tanah. Hadha ghayatul ujab. Keanehan yang sangat tinggi. Wa fil hadithi. Dalam hadith ini ada pelajaran. Uqubatu man khafan nas wa athar ridahum ala Allah. Dalam hadis ada pelajaran balasan bagi siapa yang takutnya pada manusia, wa athara ridahum, dan lebih mementingkan ridha manusia di atas Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-uquba qad takunu fid din, dan uqubah, balasan Allah, kadang dalam bentuk balasan dari sisi agama. Ayadan billahi min dalik. Kama qala ta'ala fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawna bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. Balasan itu tidak mesti dalam bentuk jasad atau siksaan atau adab fisik. Belum tentu. Itu ringan dibandingkan dengan adab dalam bentuk agama. Agamanya rusak. Agamanya menyimpang. Atau tertimpa penyakit nifak. Itu juga azab. Dan itu lebih mengerikan. Karena kalau adab itu dalam bentuk adab fisiknya, turun hujan batu atau banjir, bisa jadi mereka ketika turun adab bertaubat. Seperti kaum Nabi Yunus alaihissalam. Begitu turun adab, mereka meratap kepada Allah Ta'ala, menangis, bertaubat, membenarkan apa yang diajarkan Nabi Yunus ila akhir. Allah cabut kembali adabnya. Kalau adab dalam bentuk fisik. Tapi kalau adabnya dalam bentuk dijadikan oleh Allah dalam hatinya penyakit nifaq yang terus membesar sampai menjadi munafiqan khalisan. Ini mengerikan sekali. Perhatikan ayat ini. Apa balasannya? Fa'aqabahum nifaqan. Maka kami timpakan pada mereka di belakangnya penyakit nifaq. Fi qulubihim, di hati mereka. Ila yaumi yalqawna, sampai bertemu Allah. Sampai hari bertemu Allah SWT. Mengapa kau diadabnya dalam bentuk agama? Diadabnya dalam bentuk kemunafikan? Bima akhlafullah, karena mereka menyelisihi janjinya kepada Allah. Ma wa'aduhu, apa yang mereka sudah janjikan, mereka selisihi. Itu sebabnya aqabahum nifaqan. Allah timpakan pada mereka penyakit nifaq. Wa bima kanu yakdzibun, dan karena mereka berdusta, kata Allah. Diadab dalam bentuk ditimpa penyakit nifaq. Ini mengerikan. Bagaimana akan taubat kalau sudah menjadi munafik? Bagaimana akan kembali kalau agamanya yang rusak? Maka ada doa yang diajarkan kepada kita agar kita berkata kepada Allah, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Ini kalau engkau, Rasulullah SAW, menimpakan ujian atau musibah-musibah, ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Artinya kalau pada dunia, mudah-mudahan kita akan bisa sabar kalau agama kita tidak rusak. Tapi kalau agama kita yang ditimpa oleh Allah Taala kejelekan, menyimpang manhajnya, berubah metode berpikirnya, berubah jalannya, tidak lagi mengikuti salaf, ibtada'a bid'atan dalam pemahamannya, ibtada'a bid'atan dalam menghukumi, ibtada'a bid'atan dalam ibadahnya, maka kasihan. Rusak agamanya. Seringkali tidak bertobat dan sulit untuk bertobat. Kalau musibahnya dalam agama, sulit dan jarang terjadi yang bertaubat. Sebagaimana diriwayatkan, innallaha tajaza sahibil bid'ah anit taubah. Sungguhnya Allah Ta'ala menghalangi sahib bid'ah dari taubat. Naam, para ulama menyatakan bisa bertaubat, tetapi sulit dan jarang terjadi. Naam. Intahinal bab, walhamdulillah. Alhunaka soal. Baqiya 10 daqaiq. Wa la tansaw idza intahayna minal bab tahfazuna al-matan min awli bab ila akhirih. Min akhir hadzal bab. Min awli hadzal bab, bukan dari awal bab sampai akhir bab. Baik, jangan lupa ke pertemuan berikutnya taqra'un. Wa man lam yahfaz yata'allam wa huwa waqif ila akhir ad-dars. Qalil, sa'ah, nisfu sa'ah faqat. Hah? Sayyid? Lakin yu'raf. Yu'raf anna hadha rajul al-kaslan. Naam. Wa idha 'urifa waqa'a fil jarh. Naam. Berlaku apa enggak berlaku? Cara wa ta'dil fi akhir zaman. Hah? Berlaku apa enggak berlaku? Berlaku ya, hati-hati. Dari mulai sekarang dilihat. Apakah ini seorang adil atau majruh. Sehingga ketika suatu saat, Rasulullah SAW al-afiyah, ada sesuatu, oh, itu dari mulai di pondok saya tahu. Teman-temannya akan bilang begitu. Setiap kajian dia berdiri. Dha'iful hifdhi. Lemah hafalannya. Ila akhirnya. Lakin hal syi'thani. Itu yang kedua. Yang pertama, keikhlasan kalian pada Allah SWT. Dan semangat kalian untuk mendapatkan dari Allah pahala. Itu yang lebih penting. Jangan penilaian manusia. Tapi maaf soal. Barakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan. Subhanakum bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.